بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, masih pada kitab Adzan, bab yang ke-55, babu halaman 248. Babu idza lam yutimmal imamu wa atamma man khalfah. Babu idza lam yutimmal imamu wa atamma man khalfah. Bab apabila imam menyempurnakan sementara makmum di belakangnya menyempurnakan. Ini sudah kita saya tidak mengasih tanda. Kesimpulan dari bab 55 ini, pekan yang lalu kita tidak baca apa-apa ya. Ya. Berbicara tentang Muharram. Ya. Tentang Asyura. Dua minggu yang lalu berarti ya. Yang menjelaskan kesalahan imam tidak ya. Kesalahan imam tidak dipikulkan kepada makmum. Ya. Bab yang ke-56, bab imamatil maftuni wal mubtadi'. Wa qala al-Hasan salli wa alaihi bid'atuhu. Bab orang yang maftun menjadi imam atau orang mubtadi' menjadi imam, apa hukumnya? Ya. Kemudian Imam Bukhari menukilkan perkataan Al-Hasan, wa qala Al-Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Ya. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah? Salli, salatlah kamu, wa alaihi bid'atuhu. Ya. Dan atas dia bid'ahnya, maksudnya imam. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri membolehkan salat di belakang imam yang keadaannya seperti di atas. Yang pertama maftun, yang kedua mubtadi. Ya, nanti dalam hadisnya ada tambahan yang lain yaitu al-mukhannath. Jadi ada tiga imam sekarang ini. Yang pertama al-maftun, yang kedua al-mubtadi. Al-maftun yang terjatuh kepada fitnah, penggerak fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah pertikaian. Ya. Fitnah yang dimaksud adalah pertikaian, dan ini akan ada contohnya dalam hadis. Kemudian yang kedua al-mubtadi, pelaku bid'ah. Bagaimana hukum ia menjadi imam? Yang ketiga tidak ada dalam bab, tetapi ada dalam di ujung riwayat, yaitu al-mukhannas, yaitu laki-laki yang kewanita-wanitaan. Ya. Baik itu kewanitaan dari pengaruh organnya atau kewanitaan yang memang itu pilihannya. Ya. Bencong. Apa hukum dia menjadi imam? Nah, inilah tiga. Sementara yang ada dalam bab dua, yang pertama al-maftun, itu yang penggerak atau orang-orang yang termasuk kepada penggerak bid'ah, penggerak fitnah, dan yang kedua mubtadi. Apa itu mubtadi? Itu pelaku bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak ada tuntunannya atau contohnya di zaman Nabi atau dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini lebih kepada bid'ah. Memang secara umum ya, nanti akan ada uraiannya. Imam Bukhari seakan-akan condong kepada pendapat membolehkan. Tandanya apa? Apa tandanya dia condong kepada pendapat membolehkan? Nukilannya. Ya, nukilannya dari perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ya. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Ada dua hadis, dan hadis yang pertama hadis nomor 695. Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil hadis. Ya, di sini ia mengatakan qala Abu Abdullah. Qala Abu Abdullah, ini perkataan yang fa'il dari qala itu Imam Bukhari. Abu Abdullah di sini maksudnya Imam Bukhari. Ya. Abu Abdullah Imam Al-Bukhari. Dia kunyahnya Abu Abdullah. Ya. Wa qala lana, dan berkata kepada kami Muhammad bin Yusuf. Qala haddathana Al-Auza'i, qala haddathana Az-Zuhri an Humaid bin Abdul Rahman an Ubaidillah bin Adi bin Khiyar. Perhatikan Ubaidillah ibn Adi ibn Khiyar. Dia yang bercerita di sini, Ubaidillah ibn Adi ibn Khiyar. Ia bercerita annahu dakhala ala Uthman bin Affan radhiyallahu an wa huwa mahsur. Ubaidillah ibn Adi ibn Khiyar pernah suatu ketika masuk menjumpai Uthman ibn Affan. Ya, masuk menjumpai Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Wa huwa mahsur, dan dia saat itu sedang dikepung. Ya, dikepung rumahnya oleh pemberontak. Ini yang dimaksud dengan fitnah tadi. Ya. Ini yang dimaksud dengan fitnah. Masuklah Ubaidullah bin Adi bin Khiyar ke rumah Utsman bin Affan yang saat itu sedang dikepung oleh pemberontak. Berarti pemberontak sudah menguasai semuanya. Madinah sudah dikuasainya, bahkan rumah khalifah pun sudah mereka kuasai. Jadi khalifah tidak bisa keluar, dikurung di dalam rumahnya. Dan Utsman bin Affan pun tidak mengizinkan siapapun untuk menjaga. Ya. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an memerintahkan dua anaknya, Al-Hasan wal Husain, untuk berjaga-jaga di pintunya, dia pun larang. Ya, saya tidak menginginkan tumpahnya darah dalam membela nyawa saya. Yang pada ujungnya nanti di pemberontak, karena sudah lama mengepung, ya, dan memang pemberontak itu mudah untuk disulut emosinya. Mereka kalau tidak akan mungkin begitu saja bubar dari pengepungan. Akhirnya beberapa kelompok dari pemberontak tersebut menyelinap masuk ke rumah Utsman dan berhasil membunuhnya. Ya, berhasil membunuhnya. Dalam suasana pengepungan tersebut, Utsman tidak bisa keluar dari rumahnya. Sementara masjid harus ada imam. Dan masjid pun ya, pada akhirnya nanti mereka yang menguasai imamnya. Maksudnya mereka yang akan mengambil kebijakan menjadi imam. Ya. Memang ada beberapa orang seperti yang diuraikan oleh Imam, oleh pensyarah di sini pada halaman 256 disebutkan beberapa orang di waktu pengepungan yang cukup lama ini yang bertindak menjadi imam di Masjid Nabi dinominasi oleh pemberontak. Ya. Yang ketika itu yang disebutkan oleh Ubaidullah bin Adi adalah Kinanah bin Bishr. Ya. Pada alinea pertama dinukilkan perkataan Hafiz bin Hajar oleh penulis. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Udais Al-Balawi. Ya. Ini dua orang ini dari pemberontak dari Mesir ini. Ya. Keduanya tokoh pemberontak dari Mesir dan mereka yang bertindak diputuskan oleh pemberontak menjadi imam di Masjid Nabi. Sebelum-sebelumnya dalam masa pengepungan, ya, ada sahabat-sahabat yang mengimami, sebagiannya berdasarkan izin dari Utsman. Ya. Seperti Abu Umamah Ibnu Sahal, Ali bin Abi Talib. Karena pemberontakan mereka ini di bulan Dzulhijjah, di musim haji. Ya, di musim haji. Dan Ali bin Abi Talib, pendapat yang kuat, pernah mengimami tetapi ketika sholat Idul Adha. Ya. Kemudian Sahal bin Hunayf. Ya, di alinea terakhir ada Sahal bin Hunayf, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Talha bin Ubaidillah, ini beberapa orang yang mereka bertindak menjadi imam berdasarkan izin dari Utsman bin Affan. Sementara hari-hari yang lainnya yang dominan menjadi imam dari pemberontak itu dua orang tadi. Abdurrahman ibn Udais, kemudian Kinanah ibn Bishr. Ketika hadis ini, itu yang dimaksud adalah Kinanahnya itu. Ketika Ubaidullah ibn Adi masuk menjumpai Utsman dan menyampaikan apa yang ada dalam hadis ini, itu yang bertindak menjadi imam dari pemberontak yaitu Abdurrahman ibn Udais Al-Balawi, dan dia adalah tokoh pemberontak. Ya. Menunjukkan bahwa sampai masjid pun mereka yang mengendalikan. Ya. Ini yang dimaksud dengan wahuwa mahsur. Ketika itu Utsman sedang dikepung rumahnya. Faqala, ketika sudah berjumpa dengan Utsman di dalam rumahnya, Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyar berkata kepada Utsman, Innaka imamu ammah. Sesungguhnya engkau pemimpin semua. Ammah umum. Ya, dia adalah khalifah yang sah. Ya, yang dibaiat oleh semua. Engkaulah imam. Ammah semua. Ya, umum. Ya, baik itu imam yang dimaksud adalah imam dunia, pemimpin dunia sebagai khalifah, ataupun imam dalam salat. Ya, di Masjid Nabi dia yang sah menjadi imam karena dia khalifah. Wa nazala bika ma nara, dan sekarang menimpamu apa yang kami saksikan. Maksudnya pengepungan, munculnya pemberontak, dan pemberontak ini pembawa bendera dari awalnya adalah Abdullah ibnu Saba dari Yahudi, ya. Dan dia membawa tuntutan. Jadi kalau hanya sekedar diajak memberontak, tidak akan mau. Ya. Tidak akan mau ada orang yang mendemo. Ya. Jadi dia berkeliling ke berbagai penjuru negeri Islam ketika itu. Awalnya di Damaskus, dia di sana ditolak. Ya. datang ke tempat lain ditolak. Ya. Ketika menyampaikan kepada khalayak bahwa Utsman itu begini, begini, begini, begini khalifah. Jadi karena memang pondasi akidahnya, agamanya kokoh, maka di sana dia tidak diterima, bahkan diusir. Akhirnya dia pergi ke Mesir. Ya. Di Mesir dia mendapatkan anginnya. Ada yang terpengaruh oleh hasutan-hasutannya, provokasi-provokasinya tentang Utsman bin Affan. Akhirnya dikumpulkannya massa, dikumpulkannya dan berangkat ke Madinah musim haji. Jadi keberangkatannya pun terselubung. Dikira orang berangkat haji berziarah ke kota Madinah. Sampai di sana mereka membuat keonaran tadi. Diteriak-teriakilah ya, tuntutan-tuntutan atau catatan-catatan terhadap Utsman bin Affan ya, bahwa dia nepotisme mendahulukan keluarganya dalam mendapat jabatan. Dan banyak, bahkan ketika Utsman tidak ikut perang Badar pun disebutnya ya. Kemudian Utsman lari dari perang Uhud ketika berkecamuknya kekacauan ya, ini juga mereka dia diungkit-ungkitnya dan seterus-terusnya ya. Akhirnya kebencian ini tidak benarnya cara yang seperti ini, dan itu munculnya dari Yahudi Abdullah bin Saba. Kaum muslimin tidak ada pernah mengenal cara yang seperti ini dalam mengingkari kemungkaran ya. Tidak pernah mengenalnya. Agama apalagi? Kaum muslimin yang terdidik saja, seperti di daerah-daerah yang lain, itu ketika mendengar saja itu sudah menentang. Dan mereka sama sekali tidak menyetujuinya, walaupun orang awam. Ya. Kemudian, kembali kita kepada cerita, Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyar mengatakan, wa nazala bika ma nara, dan telah menimpamu apa yang kami lihat. Jadi Madinah mencekam. Bayangkan Darul Khilafah dikepung oleh pemberontak. Dan para sahabat yang kalau Utsman bin Affan tinggal mengatakan kumpulkan kekuatan akan berkumpul, tetapi Utsman tidak mengizinkan. Bukan berarti Madinah itu tidak ada pasukannya. Tidak ada orang-orang yang cinta mati untuk menegakkan kebenaran. Bukan tidak ada. Ya. Tetapi yang mentitahkan, yang memerintahkan untuk tidak ada yang melawan, Utsman itu sendiri radhiyallahu ta'ala. Ya. Maka itulah kan keadaannya. Wa yusalli lana imamu fitnah. Ini yang berkaitan dengan bab kita. Dan sholat, jadi para sahabat ikut sholat di sana, di Masjid Nabawi ya, sholat di sana. Dan imamnya siapa? Imamu fitnah, imam dari pembawa fitnah, yaitu pemberontak. Wanataharraju, dan kami tidak merasa nyaman, sempit. Siapa yang merasa nyaman berimaman dengan pemberontak? Itu keluhan dari Ubaidullah ibn Adi ibn Khiyar kepada Utsman, meminta ya, kalau memang kami tidak engkau benarkan untuk mengusir atau melawan pemberontak ini, berikan kami solusi dalam imam sholat di masjid. Kami tidak nyaman dengan imam itu, berikan kami solusi ya. Wa nataharraj. Apa kata Utsman bin Affan? Memberikan solusi yang paling baik. Ya. Dan perkataannya ini luar biasa. Faqal ya. As-salatu ahsanu ma ya'malun nasu. As-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Kata Utsman kepada mereka, kepada Ubaidullah, sesungguhnya salat adalah amalan yang terbaik yang dilakukan oleh manusia. Ya. Amalan yang terbaik dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Jika ada orang yang berbuat baik dan perbuatan baiknya itu adalah yang paling baik, maka ikutlah bersama mereka. Apa maksudnya? Ketika mereka itu sholat, apa halangan kalian untuk ikut sholat bersama mereka? Ya, apa alasan kalian untuk tidak ikut sholat bersama mereka? Sementara mereka telah buktikan bahwa mereka melakukan kebaikan. Ya. Fa'ahsin ma'ahum, berbuat baiklah bersama mereka. Maksudnya, ikut sholat walaupun di belakang mereka. Ya. Wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Dan apabila mereka berbuat keburukan, nah seperti memberontak tadi, fajtanib isa'atahum, jangan ikut. Jangan ikuti keburukan mereka. Ini dalam sholat ya. Maksudnya dalam sholat, ketika imamnya, ini ada hubungan juga dengan bab sebelumnya. Ya. Bahwa sholat itu, selama orang itu sholat, maka itu sebuah kebaikan yang terbaik yang ditampilkannya kepada banyak orang. Makanya Nabi SAW ketika bercerita tentang penguasa yang benar-benar zalim, ya, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang mereka membenci, yang kalian membenci mereka pemimpin, dan mereka pun tidak suka kepada kalian rakyatnya. Kemudian disebutkan keburukan-keburukannya yang lain oleh Nabi. Para sahabat bertanya, kalau seperti itu, bolehkah kami memerangi mereka dengan pedang? Afala nunabidhuhum bisayf? Kalau sudah seperti itu, tidak becus, zalim lagi, banyak kesalahan-kesalahannya, apakah tidak layak kami memerangi mereka, memberontak, kudeta, mencopotnya? Nabi SAW sebutkan amalan yang persis diungkapkan oleh Utsman ini. La ma aqamu fikumus salah. Jangan lakukan selama kalian melihat mereka melaksanakan sholat. Ini amalan terbaik yang ditampilkan oleh seseorang dalam hidupnya sebagai penilaian bagi orang yang lain. Karena kalau amalan hati, tidak ada yang bisa melihatnya ini baik atau tidaknya. Tetapi kalau masih sholat, dia berarti kebaikan yang terbaik telah ditampilkannya. Maka berbuat baiklah bersama mereka. Jangan lakukan keonaran, jangan menyimpang, jangan perburuk masalah lagi ketika kalian tidak ikut sholat. Ya. Memang tujuan mereka ke Madinah adalah menggeser Utsman bin Affan dari kedudukannya. Tetapi kalau ada yang memberontak, yang melawan, tentu mereka akan melawan. Tentu yang pertama kali yang akan mereka lihat adalah ketika jamaah di masjid kosong. Ini yang tidak mau sholat, ini berbahaya. Ini harus kita habisi, kata mereka. Ini yang dihindarkan oleh Utsman bin Affan. Maka selama mereka melakukan amalan yang terbaik itu, berbuat baiklah bersama mereka. Inilah solusi yang terbaik. Tidak ada suasana tetap terkontrol dan tidak lebih dari hanya sekedar mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Sementara darah kaum muslimin semuanya selamat selama mereka melaksanakan sholat, ikut bersama mereka. Kalau mereka berbuat kesalahan, jauhi kesalahan mereka. Ya. Jangan ikut bersama mereka melakukan kesalahan yang sama. Fajtanib isa'atahum. Selesai kita dari membaca riwayat yang berkenaan dengan bab tentang mubtadi'. Dari hadis, dari cerita Utsman bin Affan ini ditambah dari cerita Utsman bin Affan ini, maka boleh menjadi makmum dari dengan imam yang mereka menyimpang dalam pemberontakan, dengan pemberontakan mereka. Karena kalau kita sudah berpisah pula, tidak mau sholat bersama mereka sementara suasana masih kacau balau, kita tambah keruh lagi dengan kita tidak mau berjamaah dengan mereka, maka akan menambah rumitnya permasalahan, akan semakin kacau balau keadaan. Kalau mereka memang masih sholat dan bahkan mengambil kendali imam, nah sholat di belakang mereka, agar suasana tetap kondusif dan tidak menambahkan mudarat. Ya, tidak menambahkan mudarat. Kemudian ada di ujung hadis tambahan, wa qala Zubaidi qala Az-Zuhri, ini riwayat yang lain, Az-Zuhri juga ada dalam sanad yang sebelumnya. Kata Imam Zuhri dalam pendapatnya, Zuhri Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, ia berkata, la nara an yusalla khalfal mukhannathi illa min daruratin labud, apa? Labudda mi. Kira-kira pas tidak seperti itu? Masa ada mi aja bahasa Arab? Mi itu ya, mi instan itu. Mi itu ada yang kurang dua huruf atau tiga huruf. Yang pertama, yang huruf yang pertama yang kurang nun, kemudian setelahnya ha, kemudian setelahnya alif. Berarti apa? Minha. Nah, ini yang wajib ditambah. Karena mana mungkin mi masuk ke dalam di sini. Ya, dia la budda minha. Ini cetaknya. Inilah pekerjaan manusia. Ya. Yang pasti ada kurangnya. Ya. Kalau setelah mencetak ini diperiksa lagi, ini akan terjadi seperti ini. Dibaca lagi dengan apa? Ya. Bisa jadi ini tidak akan terjadi. Minha. Sebenarnya kalau yang bisa bahasa Arab pasti akan ragu dia. Mana mungkin ada la budda mi. Ya. Dan la budda saja tidak bisa ditutup kata dengan la budda. Kecuali wala budda ya. Tapi kalau la budda, itu harus ada kata setelahnya. Ya. Maka sudah pasti ada yang terhapus, ada yang kurang. Makanya di sini yang kurangnya adalah yang bersambung dengan mim yang kasroh tadi, bersambung ya. Nun, ha, alif. Artinya minha, la budda minha. Itu mesti ada. Ya. La narok, kata Imam Az-Zuhri berpendapat, saya ya berpandangan atau berpendapat bahwa boleh sholat di belakang al-mukhannath. Saya tidak berpendapat. La naro. Saya tidak berpendapat bolehnya sholat di belakang al-mukhannath. Al-mukhannath itu tadi di sini kira-kira ada ya artinya. Ya, halaman berapa? Lima tiga. 259 ada. Ya, di alinea terakhir di halaman itu atau di dari awalnya sudah ada ya. Ya, itu lanjutan dari yang 28. Nukilkan perkataan Ibnu Hajar, al-mukhannath lafaz ini diriwayatkan kepada kami dalam dua versi. Pertama adalah al-mukhannith, nunnya berbaris kasrah. Yang kedua, nunnya berbaris fathah seperti yang dalam lafaz kita khalfal mukhannath. Ya. Ini dua riwayat dengan perbedaan harakat nun. Sementara di atas naik dua alinea ke atas, Az-Zubaidi menyebutkan, Az-Zuhri berkata, kami berpendapat tidak boleh tidak boleh salat di belakang seorang wanita. Di sini artinya waria ya. Waria itu wanita pria. Ya. Kecuali dalam kondisi darurat. Ini makna dari perkataan Az-Zuhri tadi. Al-mukhannas yaitu waria, yaitu laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dalam ucapan, ya, dalam berbicara dan perbuatannya dalam gerak-geriknya. Ini satu. Serta sering masuk menemui wanita. Jadi dia lebih banyak bergaul dengan wanita. Ini al-mukhannas. Inilah yang disebut dengan al-mukhannas. Bukan maksudnya misalnya orang yang melakukan perbuatan fajir sebagaimana yang dikenal di kalangan kita, tetapi maksudnya lelaki yang sering menemui wanita, suara, penampilan dan gaya berjalannya juga seperti wanita, inilah yang disebut al-mukhannas. Kata Zuhri. Kemudian di bawahnya al-mukhannas ada dua. Pertama, orang yang tidak mengetahui perkara yang berhubungan dengan kaum wanita dan tabiatnya adalah tabiat perempuan. Ya. Orang yang memang bukan keinginannya. Ya. Dari mungkin karena kondisi keadaan, ya, dia hidup bersama dari kecil bersama perempuan terus. Ya. Sehingga lama-kelamaan dia ya, bersifat kewanitaan. Ya. Orang yang tidak mengetahui perkara yang berhubungan dengan kaum wanita dan tabiatnya adalah tabiat perempuan, ya, ini yang tadi, dia tidak menyadari. Yang kedua, orang yang mengetahui perkara yang berhubungan dengan kaum perempuan dan hatinya cenderung kepada hal-hal yang bersifat kewanitaan. Dia tahu bahwa dia laki-laki, tetapi dia ingin ya, melakukan, bertindak, berbuat seperti perempuan. Ya. Bukan karena bawaan, bukan karena kondisi kehidupan, tapi karena memang dia yang condong. Dia tahu bahwasanya dia laki tulen tetapi ingin merubah. Ya. Ini yang kedua. Yang seperti ini dilarang menemui kaum wanita. Nah, kalau orang yang kewanitanya seperti itu tidak dibiarkan karena dia masih menginginkan wanita. Ya. Masih ada kecenderungan kepada wanita dan tidak dibiarkan untuk bergaul dengan perempuan. Ada yang memang kelaminnya dua. Ini juga dalam istilah mukhannas dalam ilmu warisan. Ya. Ilmu warisan. Ya. Yaitu orang yang memiliki dua kelamin. Ya. Ada kelamin perempuan, ada kelamin laki-laki. Dan ini nanti akan dilihat dari kemana dia condong. Hukumnya ke sana. Kalau condongnya kepada sifat laki-laki, maka dia dihukum laki-laki. Kalau condongnya kepada perempuan, dan bahkan ketika kencing, di mana keluar air kencing, disitu juga sebagai standar oleh para ulama, oleh fuqaha. Nah, air kencingnya keluar di mana, maka itu yang dominan. Ya. Itu yang dominan ini juga ada. Ya. Yang seperti ini. Yaitu seseorang yang memiliki dua kelamin dan ini tentu kemana dia condong itulah hukum akhirnya. Kalau seandainya condong kepada laki-laki walaupun dia memiliki kelamin perempuan, maka dia dalam hal ini tidak dikatakan atau dibenarkan untuk menjadi imam. Ya. Sementara yang dalam hadis kita ini yang menyerupai dalam ucapan, menyerupai dalam perkataan, dalam perbuatan, tingkah laku, lemah gemulainya. Padahal dia laki-laki ya, lemah gemulainya perempuan, maka Az-Zuhri berpendapat tidak dibenarkan berimaman dengan mereka kecuali dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat ini mungkin dalam fitnah juga bisa, tetapi ketika seperti tadi dia termasuk pemberontak dan dia menjadi imam. Ya. Dan di negeri kita ini sulit kejadiannya yang seperti ini ya. Ketika orang seperti ini menjadi imam tidak ada. Tapi kalau sholat mungkin. Ya, kalau sholat mungkin, haji mungkin. Ini masalah sempat menjadi apa dulu di tahun 90-an ya atau 80-an. 90-an. Ketika orang yang seperti ini naik haji. Hukumnya apakah hukum haji perempuan atau hukum haji laki-laki? Ya. Hukum haji perempuan atau hukum haji laki-laki ini juga perlu diperhatikan. Ya. Sholatnya apakah dia sholat disab laki-laki atau disab perempuan? Ya. tetapi jadi imam tidak dibenarkan berdasarkan pendapat Az-Zuhri, dan dia mengatakan illa min darurah. Darurat ini tentu ketika memang tidak bisa dikendalikan suasananya, dia mau jadi imam sementara yang lain tidak, ya, makmum tidak bisa berbuat apa-apa, maka dalam kondisi terpaksa seperti itu, maka imamnya sah. Ya. Di halaman 295, ya, Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri tanpa adanya lafaz illa min darurah. Jadi Ma'mar muridnya Az-Zuhri meriwayatkan perkataan beliau, perkataan Zuhri juga, sebagaimana yang dinukilkan oleh Abdul Razak, dan dari Ma'mar dengan lafaz qultu fal mukhannath qala la wala karamah wa la yu'tammu bih. Ya. Kata Az-Zuhri ketika ditanya apa hukum berimaman dengan mukhannath, kata beliau tidak dibenarkan dan tidak ada kemuliaan. Ya. Dan tidak dibenarkan dia menjadi imam. Dan jangan ikuti. Kalau jadi imam, pindah. Kecuali dalam kondisi darurat dalam riwayat yang tadi. Nah inilah hadis yang pertama yang berkenaan dengan imam. Imamnya orang yang penggerak fitnah. Sementara mubtadi itu yang dinukilkan dari perkataan Al Hasan. Mungkin itu dalilnya. Ya. Dalil yang pertama yang ada dalam perkataan Hasan Al Basri ini mungkin dijadikan sebagai bahan oleh Imam Bukhari, bahwa tetap engkau sholat bersamanya dan dia yang memikul dosa bid'ahnya. Nanti akan ada rincian, dan sekarang kita baca terlebih dahulu hadis 696, ini umumnya. Sementara yang 695 ini khusus tentang imamnya orang yang menjolakkan fitnah. Ya, imamnya pemberontak, dan hukumnya apa? Boleh. Berdasarkan pernyataan dari Utsman bin Affan ketika itu, dan tentunya ia berpatokan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang sekarang Imam Bukhari mengatakan Amirul Mukminin fil hadis, haddatsana Muhammad ibn Aban qala haddatsana Gundar an Syu'bah an Abi Tayyah annahu sami'a Anas bin Malik annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radiyallahu an isma' wa ati' walau li habasiyyin ka'anna ra'sahu zabiba. Tetaplah, ini perkataan Nabi, hadis Nabi kepada Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Anas, kata Nabi kepada Abu Dzar dan tentunya kepada yang lain juga dari kaum muslimin, dengarlah olehmu dan taatilah, dengarkanlah dan taatilah, walaupun dia adalah Habasyi. Walaupun dia, maksudnya pemimpin itu adalah seorang budak Ethiopia, ka'anna ra'sahu zabibah, yang kepalanya seperti kismis. Ya. Nabi SAW bukan menghina di sini ya, tetapi mengumpamakan walau bagaimanapun kondisi pemimpinmu, ya, tetap kamu wajib untuk taat, wajib untuk mematuhinya, mendengarkan perintah-perintahnya, ya, apapun kondisinya. Kalau dia sebagai pemimpin, maka taati. Ini mutlak, tegas dari Nabi SAW, gamblang. Isma' wa ati' walau lihabasyin ka'anna ra'sahu zabibah. Perumpamaan kepalanya seperti kismis, ada yang mengatakan karena kecilnya kepalanya. Mereka memiliki kepala yang ukurannya tidak besar, tidak normal, lebih kecil dari kepala biasa yang normal. Ya. Walaupun badan mereka mungkin agak besar, tapi kepalanya kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ini perumpamaan seperti kismis itu adalah, yang kedua karena warnanya hitam. Dan ini memang sudah sering diungkapkan di negeri mereka. Kepalamu seperti kismis, bukan, jadi tidak ada makna menghina. Ya. Dari sisi warna hitamnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang ungkapan Nabi. Yang penting Nabi SAW menjelaskan bahwa kalau dia pemimpinmu apapun keadaannya, kamu tetap wajib untuk mentaati dan mematuhi mereka. Ya. Apa hubungannya dengan sholat sekarang ini? Karena bab kita adalah jadi imam. Apa hubungannya? Ya, karena memang hukumnya pemimpin itu langsung jadi imam. Ya. Pemimpin itu langsung jadi imam. Jadi perintah Nabi untuk taat dan mematuhi, untuk taat dan mematuhi termasuk ketika dia jadi imam, taati dia. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, katakan Allahu Akbar. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Jadi keumuman hadis yang kedua ini yang diambil oleh Imam Bukhari. Kalau dia jadi pemimpin, ini juga termasuk salah satu. Kalau dia pemimpin, jadi pemimpin sementara dia waria. Ini yang tadi. Dia pemimpin dan dia waria dan dia jadi imam. Nah, ini yang darurat kata Az-Zuhri tadi. Karena memang yang bertindak menjadi imam di masa itu adalah pemimpin. Adalah pemimpin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lain-lainnya. Dan bahkan di zaman dinasti Bani Umayyah, atau Bani Abbas juga, ketika khalifahnya jadi imam, ya sedang mabuk-mabuk. Ada yang jadi imam mabuk. Salatnya. Nah, ini juga dipermasalahkan oleh para ulama. Jadi memang mereka yang kita ambilnya bukan mabuk-mabuknya, tapi mereka yang bertindak jadi imam langsung. Perintah Nabi tetap taati. Ya, ini yang berkenaan dengan masalah kita, yaitu berimaman dengan mereka. Baik itu meskipun mereka penggerak fitnah seperti kasus Utsman, atau mereka pelaku bid'ah. Ya, mereka jadi pelaku bid'ah dalam sholatnya. Dan sekarang para ulama dalam terkait dengan bid'ah, ya, mereka membagi. Ada dua rincian dalam masalah imam itu bila mana dia pelaku bid'ah. Apa sikap makmumnya? Mereka membagi dua. Bila mana bid'ah yang dilakukan oleh imam tersebut adalah bid'atun mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan dia keluar dari agama, maka dalam kondisi ini tidak dibenarkan berimaman dengan dia. Ya. Bid'ahnya itu mukaffirah. Menunjukkan bahwa bid'ah itu tidak satu tingkatannya. Dan ini berkenaan dengan bid'ah yang berhubungan dengan akidah. Ya. Keyakinan. Yang menyimpang, yang bila mana ada yang meyakini demikian, maka keluar dari agama. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan ada yang kedua, bid'ah mufassiqah, yaitu sekedar penyimpangan dalam ibadah. Penyimpangan dalam ibadah atau sebagian dari permasalahan akidah, dari cabang-cabang akidah. Ini mufassiqah. Maka dalam bentuk yang kedua ini, itu sama dengan yang lain. Boleh berimaman dengan dia. Nah, seperti misalnya, melakukan bid'ah dalam ritual-ritual ibadah yang tidak mengeluarkan dari agama, dari tambahan-tambahan dalam sholat, ya, ini tidak mengeluarkan dari agama, maka dalam hal ini makmum tetap sholat di belakangnya, tetap sholat di belakangnya. Ini uraian yang dijelaskan oleh ulama dalam masalah bila mana pelaku bid'ah yang jadi imam itu, ya, bid'ahnya mukaffirah, berarti sholatnya tidak sah karena dia keluar dari agama disebabkan oleh perbuatan bid'ahnya itu, maka tidak dibenarkan sholat di belakangnya. Bila mana dia bid'ahnya dari jenis yang kedua, ya, maka tetap dibenarkan atau tetap diperintahkan sholat di belakangnya, menjaga persatuan kaum muslimin. Makanya kita merasa heran ketika orang menjauhi sebuah masjid karena bid'ah-bid'ah amaliyah ini. Ya. Kemudian dia berusaha untuk membangun masjid 15 meter dari masjid tersebut. Ya. Kita harus buat masjid yang baru. Loh, kenapa? Karena masjid yang sekarang ada itu isinya bid'ah semua. Ini tidak tepat tindakan yang seperti ini. Ya. Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan walaupun memang masuk dalam kategori perkara-perkara yang baru, tetapi tetap membuat tidak membuat sholat orang tersebut batal, ya. Dan tidak membuat orang tidak dibenarkan untuk berimaman dengannya. Inilah bab yang ke-56, ya, yang berkenaan dengan bolehnya berimaman dengan orang yang menggerakkan fitnah dan bolehnya berimaman dengan pelaku bid'ah dalam bentuk yang kedua, sementara yang pertama tidak dibenarkan untuk berimaman dengan dia. Ya, kemudian berkenaan dengan permasalahan imamnya seorang waria, maka menurut pernyataan Imam Az-Zuhri tidak dibenarkan dan alhamdulillah tidak ada diterima jadi imam orang yang seperti ini negeri kita. Tidak ada masjid yang imamnya di mereka. Dan mereka pun tidak perhatian kepada sholat. Ya. Kalau sudah seperti itu bentuknya, ya mereka pun tidak peduli dengan sholat. Bila mana dia, mereka ini sebagai seorang kaum muslimin, seorang muslim. Ya. Apalagi untuk menjadi imam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini bab yang ke-56 dan kita lanjutkan bab yang ke-57 dengan satu hadis di bawahnya. Ya, bab yaqumu an yaminil imami bihidaihi sawa'an. Ya. Idza kana tsnaini. Bab berdiri di samping imam sejajar, ya. Di samping imam sejajar. Sama-sama lurus. Ya. Apabila mereka hanya berdua, imam dengan dia, maka tegaknya di mana? Di samping imam sejajar. Sawaan itu sama. Ya, ini ditegaskan sekali oleh Imam Bukhari. Berdiri tepat di samping kanan imam. Oh ya, di samping kanan imam. Apabila jamaahnya dua orang, maksudnya bukan dua jamaah, tetapi berjamaahnya hanya dua orang. Imam dengan dia. Bukan jamaah makmumnya dua orang. Kalau jamaah makmumnya dua orang berarti langsung ke belakang. Di sini maksudnya mereka berjamaah dua orang. Imam satu, makmum satu. Di mana posisi makmum? Posisi makmum berada di samping kanan imam sejajar. Sawa. Bihidaihi sawaan. Baik. Hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 697. Dan ini ya, sebagai bantahan, ya, penegasan terhadap dalil istihsan. Jadi bukan dalil nas, hadis, apalagi Al-Quran, apalagi perkataan para ulama, enggak. Mereka menganggap baik saja. Karena biasanya kalau yang memimpin itu tetap di depan. Itu yang dimaksud dengan istihsan. Maka mereka, imam ini, bila makmum yang satu, pasti walaupun di samping, tapi tetap di belakangnya. Walau mungkin satu jengkal ke belakang, di belakang posisinya, di belakang imam. Ini tidak sawaan. Tidak sawaan. Berarti dia, ini yang dimaksud dengan yang mereka mengatakan ini dalil istihsan. Anggapan baik, menganggap prosedurnya seperti itu. Bila mana Anda ingin mengikuti saya menjadi makmum, maka Anda jangan sejajar dengan saya. Tidak mungkin ada pemimpin dengan yang dipimpin duduk setara atau bertegak sejajar. Nah, inilah istihsannya dan ini tidak dalil yang tepat ketika dia bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan nas. Ya, bertentangan dengan nas. Nasnya sekarang hadis yang akan kita pelajari. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Harbin قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, kata Abdullah bin Abbas bercerita Bittu fi baiti khalati Maimunah. Saya pernah bermalam, ya, bermalam maksudnya tidur di rumah bibi saya, yaitu saudari ibunya, yaitu Maimunah, istri Nabi. Maimunah tu bintul Harith. Ya. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isha. Maka Nabi SAW melaksanakan salat isya. Maksudnya dia sudah berada di rumah itu sebelum waktu isya. Sudah berada di rumah bibinya sebelum waktu isya. Ya, karena maghrib itu di waktu itu sudah terasa malam karena sudah mulai gelap. Ya. Kemudian Nabi di malam itu salat isya, thumma ja'a fa shalla arba'a raka'at. Kemudian dia pulang, ya, selesai, kemudian di rumahnya dia salat 4 rakaat. 4 rakaat salat malam ini, thumma nam, kemudian dia tidur lagi. Kemudian dia tidur, thumma qama, kemudian dia bangun, faji'tu fa qumtu an yasarihi. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Maka saya datang dan saya tegak di samping kirinya. Kalau tadi kan judulnya di samping kanan posisinya, ini di samping kiri imam. Misalnya saya imam dan dia berada di samping kiri saya sekarang ini. Faja'alani an yaminihi. Maka beliau menjadikan saya ke samping kanannya. Nah, ini yang dalilnya. Ya, berarti mesti. Kalau seandainya boleh-boleh saja, maka Nabi SAW akan membiarkan nanti setelah sholat mengatakan, tepatnya posisi kamu di mana? Di sebelah kanan. Kalau berimaman dengan imam dan kamu hanya sendiri. Tetapi seketika itu juga Nabi SAW pindahkan Abdullah bin Abbas ke sebelah kanannya. Faja'alani an yaminihi fasalla khamsa raka'an. Kemudian dia sholat 5 rakaat. Yang maksudnya 4 rakaat yang pertama tadi itu tentu 2 salam, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian dia istirahat. Kemudian nanti, dan istirahatnya di sini disebutkan dia tidur. Nah, kemudian nanti bangun lagi, kemudian salat 5. 5 ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Maaf, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Berarti berapa jumlahnya? 9. Ya. Tsumma shalla rak'ataini tsumma nama. Kemudian dia salat 2 rakaat. Ini maksudnya salat apa? Fajar, salat sunnatul fajar. Jadi ceritanya tidak detail, ya. Ceritanya dalam malam itu berapa salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh. Berarti salat yang sekarang dia berbaring dan tidur lagi maksudnya salat 2 rakaat fajar. Tsumma shalla rak'ataini tsumma nama hatta sami'tu ghatitah. Ya, hatta sami'tu ghatitahu. Ya, dan saya mendengar dengkurannya. Dan dengkuran bukan dengkuran keras, karena malah orang yang sudah tidur agak dalam terdengar napasnya. Ya. Ini yang dimaksud dengan ghatit. Au qala khatitahu, atau dalam ungkapan lain dengan khatita. Thumma kharaja ila shalah. Kemudian dia bangkit langsung salat. Ya, langsung salat. Dan posisi tidurnya ini yang kita bahas dalam ta'zimus shalah, yaitu ketika tidur dia merebahkan badannya dan berbantal lengannya. Berbantal lengan, maka tidurnya tidak akan nyenyak, ya. Berbantal lengannya dan waktunya pun terbatas. Setelah selesai azan, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia berbaring dengan menjadikan tidur miring ke sebelah kanan dan berbantal lengan. Nah, ini yang nanti ketika terasa ada terdengar sedikit nafasnya oleh Abdullah bin Abbas. Dan jumlah salat yang dilakukan Nabi dalam cerita Abdullah bin Abbas ini ada 9. Ya, 9. 2 rakaat yang tambahan itu 2 rakaat fajar. Dua rakaat tambahan, thumma shalla rak'atain, itu salat 2 rakaat fajar. Dan yang berkenaan dengan bab kita adalah cerita Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW ketika Abdullah bin Abbas masuk, kemudian dia tegak sebelah kiri, dia pindahkan dan dia letakkan di sebelah kanannya. Ini dalilnya, bahwa posisi makmum yang seorang ketika berimaman, dia berada di samping kanan imam sawaan sejajar. Karena kata-kata di samping kanan dan kiri berarti sejajar. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, dan itu yang dipahami oleh al-Imamul Bukhari dan para ulama yang lain. Ya. Dan para ulama yang lain. Tadi kita sempat mengingatkan ya, apa yang biasa dilakukan, yaitu posisi imam dengan makmum yang seorang itu diupayakan bagaimana dia berada di belakang sedikit. Ya. Di belakang sedikit. Karena dia statusnya imam dan yang satu lagi makmum yang mengikut. Maka tidak akan mungkin dipahami bila mana orang mengikuti dia sejajar dengan yang diikuti. Kalau kamu yang mau saya ikuti, kamu harus di depan. Nah ini dalilnya apa? Istihsan. Tetapi justru nas bahwa Nabi memindahkan di Abdullah bin Abbas yang awalnya berada di samping kiri ke samping kanannya sejajar. Ya, sejajar seperti yang dipahami oleh ulama. Ya, dan itu juga yang dipahami oleh Imam Bukhari. Itu dipahami juga oleh Imam Bukhari, yaitu sejajar. Karena memang kesejajaran itu yang membuat dia satu sab. Ya, membuat satu sab. Berbeda dengan perempuan. Kalau wanita, walaupun seorang diri, dan imamnya suaminya misalnya sholat sunat, maka tetap di belakang. Tetap di belakang. Karena seorang wanita dengan seorang sudah menjadi sab. Walaupun dia sendiri, dia sudah membentuk sebuah sab. Sementara makmum laki-laki, dia tidak bisa berfungsi sebagai satu sab di belakang imam. Dia harus membuat satu sab bersama imam. Dengan posisi ketika dia berdiri di samping kanan imam sejajar seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian dalam syara ini berkenaan dengan perbedaan riwayat jumlah rakaat salat malam. Ada 13 rakaat, ada 11 rakaat. Dan itu yang dalam riwayat ini diceritakan dalam sebagian lafaz oleh Ibnu Abbas. Sementara nanti pada riwayat yang pada bab berikutnya itu nanti akan berbeda jumlah rakaatnya. Akan berbeda jumlah rakaatnya, yaitu 13 rakaat. Ya. Malah nanti akan digabungkan dengan yang lain-lainnya. Dan para ulama punya uraian khusus tentang perbedaan lafaz riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas ini. Dan untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita dengan membaca dua bab tadi. Yang pertama tentang bila mana imamnya orang yang berbuat fitnah, ya, atau pelaku bid'ah atau mukhannath, bagaimana hukumnya. Untuk pelaku bid'ah dengan penegak fitnah ini dibenarkan, dan untuk pelaku bid'ah bila mana bid'ahnya tidak mukafirah. Sementara mukhannath sama sekali tidak dibenarkan. Dan bab yang berikutnya tentang posisi makmum bila mana dia seorang, di mana letaknya berdirinya dia di dekat imam, dia di samping kanan imam sejajar. Inilah kesimpulan dari dua bab yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan kita sediakan waktu tanya jawab. Silakan. Salam. Hah? Hah. Gimana? Wallahu a'lam. Tetapi untuk menghukum media laki-laki atau perempuan yang memiliki dua kelamin ini, dari di mana air kencingnya keluar, ini salah satunya, kecenderungan tindakan dan perbuatannya condong kemana. Nah ini juga termasuk cara. Tapi kalau dia sudah dipastikan misalnya, sudah diponis bahwasannya dia laki-laki, apakah kelamin perempuannya dihilangkan atau diponis perempuan, apakah kelamin laki-lakinya dihilangkan? Ini fatwa tersendiri dan saya tidak tahu. Allah. Tapi hukum sholatnya, hukum sholat siapa, hajinya juga demikian. Ini untuk orang yang memiliki dua kelamin. Sementara yang tadi, kalau yang condong, kalau yang disebabkan oleh bentuk kehidupannya, kakak-kakaknya laki perempuan semua, akhirnya dia ke perempuan-perempuanan, nah ini tentu tidak dibenarkan ya, dan dia tetap berhukum laki-laki dan jadi imam tidak dibenarkan. Apalagi yang sengaja menyerupai, ya, seperti banci di bencong ya di kita, itu tidak dibenarkan untuk menjadi imam sama sekali. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Iya, dan ini banyak ya. Bukan di kita ini, tapi di saya lihat juga di Jawa. Ya, ada beberapa tempat dan saya pernah masuk masjid yang kondisinya seperti ini. Jadi masjid itu dibagi dua. Sab laki-laki dan perempuan sejajar. Cuma dilapis sebagaimana kita ada pembatas antara sab laki-laki dan perempuan yang di belakang. Seperti itu pula nanti mereka ini dibelah dua masjidnya dari depan, dari arah kiblat ke belakang. Nanti makmum yang laki-laki sebelah kiri dan makmum perempuan sebelah kanan atau sebaliknya. Ya ini tidak mengikuti tuntunan Nabi dalam menyusun sab laki-laki dan sab perempuan. Walaupun sholatnya tetap sah, jamaahnya tetap sah, dan dalam posisi makmum itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi seperti dalam hadis Anas bin Malik ketika Nabi sholat di rumahnya, sholat sunat, maka Anas bin Malik dengan adiknya, dengan anak kecil ketika itu berada di belakang Nabi karena makmumnya dua, sementara ibu mereka di belakang mereka semua. Nah, ini posisi yang dituntun oleh Nabi SAW. Dituntun oleh Nabi. Jadi ini yang sesuai dengan sunnah dan ini yang paling utama. Adapun mensejajarkan sab laki-laki dan perempuan, padahal mungkin untuk meletakkan sab perempuan itu di belakang sesuai dengan tuntunan Nabi, maka ini tidak sesuai dengan aturan atau tuntunan Nabi SAW, walaupun tetap salat berjamaahnya dia dapatkan pahalanya. Posisi sab itu saja yang menyimpang dan menyalahi tuntunan Nabi SAW. Ya. Afwan Ustaz, ketika membahas hadis Bukhari tentang salat asar yang hukumnya bisa kehilangan atau seperti kehilangan harta keluarga, hukum ini untuk orang yang tidak melaksanakan sholat asar atau orang yang terlambat sholat asar, yang melalaikan, ya. Bukan tidak mengerjakan, yang melalaikan. Karena Nabi SAW berbicara kepada orang yang melakukan sholat asar, bukan meninggalkan. Adapun meninggalkan ini pembicaraan khusus, pembicaraan yang tersendiri. Ya. Nabi SAW sangat tegas dalam masalah mengerjakan sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Ya. Faman tarakaha faqad kafar, dan para sahabat juga menegaskan itu. Jadi ancaman yang ada dalam hadis tersebut adalah ancaman yang melalaikan. Dia salat tetapi ketika nanti hampir-hampir terbenam matahari. Dan ini ada dalil khusus lagi, yaitu ketika mereka sholatnya seperti nakradik, seperti patok ayam, karena mengkhawatirkan keluarnya waktu. Ini melalaikan. Dan bahkan diingatkan oleh Nabi SAW bahwa ini sholatnya syaitan, atau orang-orang yang mengibadati syaitan. Karena syaitan itu sengaja meletakkan tanduknya di tempat di mana terbenamnya matahari. Sehingga ketika orang sholat di waktu tersebut seakan-akan memuliakan mereka. Nah, inilah yang masuk dalam konteks hadis kita, yaitu yang melalai-lalaikan, yang meskipun juga melakukan tapi melalai-lalaikan, apalagi kalau hampir-hampir habis waktu dan sudah hampir tenggelam matahari. Sementara yang tidak mengerjakannya, ini tidak masuk dalam konteks kita. yang tidak mengerjakan tentu dosanya jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Wallahu a'lam. Pendapat yang mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, pendapat yang mengatakan Allah berada di mana-mana, Al-Qur'an makhluk, apakah ini termasuk bid'ah mukaffirah? Ya, secara kaidah ya. Ya, ini pendapat yang sangat berbahaya dan para ulama mengkategorikan ini bid'ah mukaffirah. Ya. Bid'ah mukaffirah, mengkategorikan bid'ah mukaffirah. Ya. Dan penerapannya nanti mereka akan menguraikan karena munculnya subuhat-subuhat. Ya. Kalau dari zat pendapatnya itu menentang agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan dia di mana-mana. Ya. Dan hadis-hadis atau ayat-ayat yang menyatakan seperti itu zahirnya seperti wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan tentang apa yang bersama kita. Dalam ayat tersebut di pangkalnya, di akhirnya, di ujung ayat itu juga Allah jelaskan bahwa dia bersama kita dengan ilmunya. Ya. Dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pengawasannya, itu yang bersama. Ya, bukan zat Allah bersama makhluknya. Ya, bukan zat Allah yang bersama makhluknya. Ini keyakinan yang luar biasa, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha besar. Allah Maha besar dan nas tidak mendukung. Dalil-dalil tidak mendukung. Begitu juga bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini sudah dijelaskan para ulama. Ya. Ini bid'ah yang besar. Bid'ah yang berbahaya. Bid'ah yang para ulama mengatakan ini bid'ah yang mengeluarkan dari agama. Tetapi dalam penerapannya, ya, seperti karena bid'ah mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini bukan muncul sekarang. Muncul di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mengkafirkan. Ya, tidak mengkafirkan. Ma'mun yang membawa pemikiran ini tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ya, dan bahkan dia mengatakan kalau seandainya saya punya tahu bahwa ada doa saya yang mustajab, maka saya peruntukkan untuk khalifah. Ketika itu beliau. Ya. Ketika itu beliau. Ya, jadi penerapannya tidak mutlak begitu saja, walaupun secara kaedahnya ya, seperti yang jelas kepada ulama, ini adalah bid'ah yang keyakinan bid'ah yang membahayakan iman, ya, membahayakan keislaman karena bertentangan sekali dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tersebarnya subuhat, banyaknya ulama-ulama yang menyebarkan, yang tidak membuat kita serta-merta ya, menegaskan pendapat ini kemudian kita tentang dan tidak mengatakan pokoknya berimaman dengan orang-orang yang masih memahami itu tidak dibenarkan. Maka munculkan perpecahan yang besar. Harus ditegakkan hujah. Apalagi dengan tersebarnya subuhat-subuhat kepada mereka. Ya. Ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang menekankan akidah-akidah yang seperti tadi. Ya. Bila mana memang masih ada imam yang lain, maka tentu yang paling utama memilih imam yang lain. Ya. Memilih imam yang lain. Tetapi bila mana tidak ada imam yang lain, maka salatlah di belakang mereka. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Ya. Berdasarkan bab yang telah kita pelajari pada bab nomor berapa? 55 tadi, yang tadi hampir kita jelaskan, fa in yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Ya, kalau mereka salah maka kalian tetap berpahala sementara mereka berdosa dan dosa mereka tidak dibebankan kepada kalian. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Dalam Ya, bila mana kita musafir, maka hukum salat atau hukum taharah, hukum puasa orang musafir ada perbedaannya dengan yang mukim. Ya. Yang pertama, untuk orang musafir boleh menjamak salat. Itu salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan boleh mengqasar. Zuhur 2 rakaat dikurangi, ya. Asar pun demikian. Isya juga dikurangi 2 rakaat, ini qasar bagi musafir. Pertanyaan tentang hukum menjamak, karena memang itu hukum safar, menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah dibenarkan atau tidak? Ada yang mengatakan tidak dibenarkan karena zuhur dengan Jumat berbeda. Ya. Sholatnya berbeda. Sifat sholatnya juga berbeda. Dan dia bukan pengganti sholat zuhur. Dia kewajiban tersendiri. Bagi yang sudah sholat Jumat, maka jatuh hukum sholat zuhur baginya. Bukan sebagai pengganti, tapi dia kewajiban tersendiri. Ini pendapat yang pertama. Dan mereka tidak membenarkan adanya jamak antara zuhur dengan Jumat dengan asar. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa dibenarkan, dibolehkan menjamak Jumat dengan asar. Ini pendapat juga yang kuat. Ya. Dan saya memberikan rincian bila mana kita safar musafir dan safar kita di tangan kita, pakai kendaraan sendiri, ya. Dan dalam perjalanan kita bebas mau singgah di mana, mau istirahat di mana, maka keluar dari perbedaan pendapat tadi lebih utama. Bagaimana caranya? Salat Jumat dan jangan dikosok, jangan dijamak, jangan dijamak. Lalu bagaimana? Nanti ketika kita sampai di waktu asar, masuk waktu asar, kita berhenti lagi karena tidak ada yang menghalangi kita berhenti. Kemudian kita sholat lagi. Ini yang mungkin bisa dirincikan. Kalau kendaraannya atau kalau safarnya itu di tangan kita, bebas kita, nyaman, dan kapan kita berhenti terserah kita. Ya, maka lebih utama kita tidak menjamaknya, agar kita tidak termasuk pada perbedaan pendapat tadi. Yang kedua, bila mana safarnya safar yang terkait dengan sarana transportasi yang bukan di tangan kita, dengan pesawat, ya. Kita berangkat persis habis Jumat, dan ada jadwal penerbangan yang habis salat Jumat, ada. Ya. Nanti tibanya sudah maghrib misalnya, atau proses tiba ke tujuan dan kita tidak bisa berhenti karena terkait dengan yang lain, dengan sarana transportasi tersebut, hampir-hampir maghrib. Ya. Maka dalam kondisi tersebut, kita boleh menjamaknya. Boleh menjamaknya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua tentang mensirkan sholat yang jahar ketika safar. Ya. Mensirkan dan menjaharkan bacaan, terbaginya sholat yang 5 waktu kepada sholat sir dan sholat jahar. Sholat sir ini sifat sholat siang. Sir ini sifat sholat siang. Sementara jahar sifat sholat malam. Dan jaharnya sesuai kebutuhan. Dan bila mana kita sholat yang sifatnya sholat jahar, yaitu di malam hari, maghrib dan isya, apakah boleh disirkan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh selama kita tidak mengimami orang. Kalau kita mengimami, nah tentu sunnahnya kita memperdengarkan bacaan kita kepada makmum. Ya. Kepada makmum, karena itu sifat imam. Ya, kriteria imam itu atau apa yang mesti dilakukan oleh imam, yaitu memperdengarkan apa yang dituntun untuk diperdengarkan kepada makmum, yaitu bacaan rakaat pertama, rakaat kedua di sholat maghrib dan sholat isya, dan pada 2 rakaat sholat subuh, bila mana dia statusnya imam. Kalau dia statusnya bukan imam dan sholatnya kena safar dia sendirian, maka boleh disirkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila berjamaah hanya berdua dengan wanita, posisi wanita di belakang sebelah kanan atau sejajar dengan imam ustaz, pokoknya di belakang. Pokoknya di belakang, baik di belakang sebelah kanan atau di belakang sebelah kiri atau sejajar. Dan lihat kalau seandainya rumahnya luas, maka belakang sejajar lebih utama, karena berada di belakangnya pas. Ya. Tapi kalau sempit, ya, apalagi tidak bisa dipanjangkan, harus ke samping, maka posisi seperti posisi makmum sendiri yang dilakukan terapkan sekarang ini juga bisa. Dia berada di samping tetapi agak ke belakang. Ya. Karena kalau disejajarkan ke belakang tidak cukup. Tidak cukup. Dia mundur agak satu hasta ke belakang atau dua jengkal ke belakang atau satu jengkal ke belakang, karena tetap masih di belakang. Walaupun di sebelah kanannya, karena keadaan tempat tidak memungkinkan juga termasuk di belakang. Karena kalau di samping seperti posisi imam makmum yang sendiri dengan imamnya berada di samping sejajar. Kalau masih di belakangnya satu langkah, dua langkah, walaupun di sebelah kanan tetap saja di belakang. Dan inilah jawaban pertanyaan. Kalau rumahnya cukup untuk membuat dua sab, membuat dua baris ke belakang, satu imam dan di belakangnya langsung makmum wanita, ini lebih utama. Ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, maka yang penting di belakang, baik itu baik di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, tidak ada ketentuannya, baik di sebelah kanan ataupun sebelah kiri di belakangnya, kalau memang tidak memungkinkan tempat dan tidak mesti di sebelah kanan. Berbeda dengan makmum laki-laki. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ini memang pertanyaan tentang posisi di mana anak-anak itu berdiri dalam salat, di mana sabnya. Ya. Sabnya di mana? Apakah boleh dia bersama laki-laki dewasa di sab pertama atau tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Boleh di sab pertama bersama laki-laki dewasa. Apalagi kalau laki-laki dewasanya nanti ke masjidnya pas mau qomat saja. Maka tidak boleh dicampakkan laki-laki yang anak-anaknya kalian ke belakang, mereka sudah sab pertama itu ditarik dicampakkan ke belakang kemudian masuk yang dewasa di sana. Ini perbuatan yang mungkar. Ya, perbuatan yang mungkar. Mungkar sekali. Mereka berlalai-lalai kemudian anak-anak yang cepat ke masjid, kemudian ketika mereka tiba anak-anak dicampakkan ke belakang dan yang dewasa masuk ke tempat anak-anak. Ini tidak tepat. Dalam posisi ketika mereka semua sudah berada di masjid, dikumandangkan iqamah, maka penyusunan sabnya anak-anak di belakang sab dewasa. Ya, anak-anak berada di sab dewasa bila mana anak-anak ini yang walinya tidak mengkhawatirkan, ya, dia berbuat dia melakukan kesalahan-kesalahan atau berbuat mengganggu orang salat, ya. Dan dia tetap mengingatkan anaknya, kamu salat di sini dan perhatikan kalau sedang salat itu tidak ada hal-hal yang seperti ini. Imam juga mengingatkan. Ya. Berbeda dengan anak-anak di zaman Nabi dengan anak-anak di zaman kita. Ya. Orang tuanya bawa ke masjid, dan di masjid dia masjid itu kan lapangan bola. Ya. Berbuatlah kamu lari sana lari sini. Ketika orang semua salat kamu teriak-teriaklah atau nanti teriak-teriak tapi dia tidak peduli. Nah, ini kekeliruan orang tua. Ya. Dan memang penyusunan sabnya, sab anak-anak berada di belakang sab dewasa. Ini yang kita temui akhir-akhir ini, ya. Riwayat yang menjelaskan bahwa sab anak-anak di belakang sab dewasa. Tetapi bukan berarti anak-anak tidak dibenarkan berada di samping atau berada di celah-celah sab dewasa. Tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Sebagaimana dia boleh menjadi imam, Dia pelajari imam. Di belakang dewasa, di depan dewasa semuanya. Umurnya 7 tahun dan hafalannya banyak. Sementara belakangnya hafalannya An-Nas saja tidak bisa oleh orang tua-tua. Dia bisa di belakang, di depan dewasa jadi imam. Kenapa kita tidak benarkan dia berada di saat pertama? Nabi membenarkan dia jadi imam malah. Ya. Membenarkan dia jadi imam. Kenapa kita mesti melarang dia salat bersama orang tuanya di sampingnya? Walaupun utamanya, idealnya, laki-laki dewasa semuanya. Kemudian nanti ada terakhir, anak-anak semuanya. Jadi mereka bisa mencontoh, meniru gerakan di depannya. Orang-orang dewasa. Ya. Nah ini yang idealnya. Dan ini semuanya kembali kepada kemaslahatan dan tidak ada kekerasan di sini, tidak ada memaksa pemaksaan, ya, tidak ada pemaksaan, semuanya kembali kepada maslahat. Bila mana maslahatnya anak-anak itu tidak dibiar, tidak boleh bersama-sama, karena kalau sudah berkumpul, awalnya itu ya menginjak kaki kawannya, ya. Nah, kemudian memperlebar langkahnya, akhirnya dorong sana, dorong sini, akhirnya badan digosek-gosek. Ini awal-awalnya namanya anak-anak, ya, anak-anak. Dan nanti akhirnya roboh semuanya, ya, saling dorong-dorongan. Sementara orang tua tidak ada yang mengingatkan bawa anak ke masjid, biarkan mereka. Ini tidak tarbiyah namanya. Memang tarbiyah yang kurang, ya, memang membawanya ke masjid tarbiyah, tetapi mengajarkan dia beradab di masjid ini juga tarbiyah. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Idealnya apa? Anak-anak bersap-sap sendiri di belakang seusia mereka dan indah nampaknya, dewasa-dewasa. Tetapi yang kedua, tidak ada larangan mereka berada di celah-celah sap di depan. Ya saya katakan tadi, tidak ada larangan. Ini belakang imam, ini mana lebih utama di depan imam? Jadi imam dia. Ada larangan jadi imam? Membiarkan Nabi jadi imam ketika tidak ada yang bisa. Di belakang imam kan masih di belakang imam. Jadi imam saja dia boleh. Mana yang lebih utama, dia jadi imam atau di belakang imam? Jadi imam dia boleh, apalagi di belakang imam. Kalau dia memang pantas untuk belakang imam. Harus catatannya. Kalau tidak pantas, kenapa harus letakkan di sana? Dan dia seharusnya turun di belakang bersama sap anak-anak. Tapi kalau dia pantas dengan hafalannya melebihi yang lainnya, ya, berada belakang imam. Nanti kalau imamnya keliru atau imamnya tidak bisa melanjutkan bacaannya atau imamnya batal wudunya, dia sudah bisa jadi imam karena dia sah untuk jadi imam. Ya. Dengan ketentuan dia sudah mumayyiz walaupun belum baligh. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh, bukan berarti kita menganjurkan ya. Agar yang seperti ini juga jangan sampai diingkari dengan keras. Jangan sampai diingkari dengan keras. Kamu bawa anakmu ke belakang atau suruh ke belakang. Ini tak pantas duduk di sini. Ini larangan nih. Tapi memang idealnya seperti tadi. Kalau misalnya ada yang lain yang dewasa yang hafalannya mungkin sama dengan anak, tentu lebih utama yang dewasa dari faktor usia. Jadi intinya kembali kepada maslahat, ya. Dan jangan pula orang tuanya ini karena memang anaknya dikenal banyak hafalannya kemudian terus dibawa di belakang imam, di belakang imam. Ini juga tidak tepatnya. Mana yang dewasa? Tapi kalau kejadiannya satu kali atau dua kali, ya, maka kita harus bersikap bijaksana. Kalau dari apa yang diceritakan tadi, setiap sholat dia bawa anaknya di belakang imam terus, belakang imam terus, belakang imam terus, ini orang tua ngapa? Ya. Seharusnya Anda yang harus jadi imam, kenapa anak Anda yang tidak? Apakan? Ya. Kecuali kalau orang tua sudah terlambat terus, sementara dia mengajak anaknya terus di sap pertama, tidak ada masalah. Tapi orang tua kan masih, apalagi masjid ini. Semangat orang tua-tua luar biasa. Ya. Semangat orang tua luar biasa. Maka idealnya seperti tadi. Bahwa sap anak-anak di belakang bersama anak-anak. Kalau orang tua khawatir anaknya diletakkan di belakang bersama anak-anak, letakkan di sampingnya. Kalau seandainya orang tua itu biasa di sap pertama tetapi bukan di belakang imam, nah di sap pertama yang biasa dia duduk di samping kanan, di samping kiri, dan jangan dibawa ke belakang imam. Ya. Tapi kalau seandainya semua masih kosong dan yang ada cuma di situ, dan mungkin orang tua-tuanya tidak juga berani berada di belakang imam, daripada kosong, bawa anak sholat di situ. Juga tidak ada masalah. Karena memang tidak ada ketegasan di sana. Ya. Kenapa kita mesti menyempitkan apa yang dilapangkan? Oleh siapa? Oleh agama. Ya, oleh agama. Wallahu a'lam. Kemudian hadis tentang 7 orang yang dinaungi di akhirat. Ini pertanyaan yang lainnya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang dekat dengan masjid atau diajak berzina oleh perempuan. Pemuda tersebut di sini umur berapa? Pemuda di sini tersebut umurnya berapa? Ukuran masih disebut pemuda jika sudah berusia 30-an. Jazakumullah khair. Pemuda bisa, pemuda tua juga bisa. Ya. Pemuda yang umur 50 tahun masih pemuda. Maka banyaknya orang pemuda tahun kalau sudah jadi duda, dia mau cepat menikah karena masih pemuda. Jadi tidak ada batasan, walaupun memang usia pemuda di sini yang belum menikah, ya, dan gejolak syahwatnya luar biasa. Nah, ini yang dituju oleh hadis tadi. Warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang digoda oleh wanita yang cantik jelita, memiliki harta banyak melimpah untuk berbuat zina, tetapi dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah. Apa ketika pemuda ini pada masa muda yang memang penuh kekuatan, ya, dan dia juga belum menikah, ya, walaupun masuk juga ke dalam ini semua laki-laki, baik yang sudah berkeluarga, yang belum keluarga, yang masih berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau yang berusia 55 tahun. Ya. Masuk ke dalam ini, walaupun tingkatnya di bawah. Pemuda yang tadi sedang bergejolak, dan dia dengan kuat mempertahankan, bersabar dari berharam, tentu ini yang dituju oleh pertama kali oleh hadis ini, karena keutamaannya di mendapatkan lindungan dari Allah. Ya, mendapatkan lindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batasan usia. Ya. Ukuran yang standarnya adalah gejolak syahwat. Gejolak syahwat. Kekuatan syahwat, biasanya kekuatan syahwat ini pada orang-orang yang masih muda, yang di 20 tahunan sampai 30 tahun sampai 40 tahun. Ini semuanya masuk dalam konteks hadis ini. Wallahu taala alam. Ya. Cukup. Ikut dengan sab yang ada tiang, yang di tengah tiang. Sab baru kita tidak ada lagi, tapi terakhir. Tidak ada, kalau kita sholat sendiri atau bersama yang lain? Tidak maksudnya. Sekarang pilihannya, kalau ketika kita mundur ke belakang yang tidak ada tiangnya, kita kan sendiri. Ya. Sementara yang ada tiangnya, itu 10 orang, 15 orang. Ya. Dan larangan untuk sholat di belakang sab sendiri ini jelas dalam Nabi SAW. La tusallu khalfas saffi munfarida. Ya. Jadi memang larangan di situ, tapi melanggar larangan ini lebih ringan daripada melanggar larangan sholat sendiri. Ya, bersab sendiri tidak ada orang lain. Bila kecuali kalau bila kemungkinan ketika kita tiba, kita yakin bahwa setelah kita itu ada dua sab lagi. Ya, jemaah yang akan muncul masbuk. Karena memang biasa masbuk, ya. Ya. Maka kita yakin bahwa kita ini yang pertama dari jamaah masbuk. Ya. Tidak apa-apa. kita mundur ke belakang, nanti akan ada dua sab di setelah kita lagi ke belakangnya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak ada gerak gerik, tidak ada suara terdengar, dan rakaan sudah rakaan ketiga misalnya, ya masuk ke sab yang ada tiangnya itu, karena itu yang paling utama. Walaupun itu melanggar, tetapi pelanggaran ini lebih ringan daripada pelanggaran kita sendiri di belakang sah. Wallahu a'lam. Salat setelah salat Jumat rawatib. Ya. Zuhur ini salat Jumat kan? Ya Jumat kan rawatibnya kan setelah. Kenapa mesti dibuat rawatibnya sebelum? Ya. Yang mengkhususkan agama. Kan dia salat Jumat kan salat Zuhur. Kalau salat Zuhur memang ada qabliyah dan ba'diyah. Kalau Jumat kan tidak ada qabliyahnya. Ya. Kalau kita katakan yang dua atau empat rakaat setelah Jumat itu rawatib, apakah lazimnya kita harus membuatnya qabliyah? Memberikan untuk Jumat itu qabliyah? Tidak. Agama yang membedakan. Ya. Ada pertanyaan lagi, berarti kurang 12 rakaat bagi kita yang menjaga? Ya, memang itu yang terapkan oleh agama. Jadi dalam satu minggu itu, kalau kita menjaga 12 rakaat setiap hari, rawatib itu, hari Jumatnya kurang, ya terpaksa kurang. Kenapa kita paksa-paksakan? Agama yang menguranginya. Dan kita tetap dapat pahala. Karena yang mengurangi hari Jumat itu apa? Bahwa tidak ada qabliyah sebelum Jumat. Agama yang mengurangi. Kenapa kita mesti tambah? Kenapa kita mesti bekerja alti? Ini agama tidak lengkap. Ini kita harus tambahkan lagi. Tidak. Ya. Jadi yang menjaga 12 rakaat dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Sabtu, Ahad, yang 12 rakaat itu agama kita. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari, maka dibangunkan untuknya istana di surga. Dan saya ingin melakukan ya Ustaz. Lalu bagaimana dengan hari Jumat? Ya, hari Jumat sesuai dengan kondisinya. Sesuaikan dengan kondisinya. Kalau sebelum Jumat tidak ada sholat sunat, ya, jangan lakukan. Maksudnya qobliyah ya. Yang maksudnya qobliyah. Tetapi memang sebelum khatib naik mimbar ada sholat. Dan bahkan bisa lebih dari 12 rakaat. Ada seorang tabi'in, ulama tabi'in generasi salaf pernah menyaksikan gurunya salat menunggu khatib. Ya, menunggu khatib, dia menghitung rakaatnya sampai 30 rakaat. Karena ada salat sunat menunggu imam khatib naik ke mimbar. Kalau khatib sudah naik ke mimbar, dia berhenti salat. Itu dihitungnya semenjak dia bersamanya masuk masjid, dihitungnya sampai 30 rakaat dia salat. Lebih dari 12 rakaat. Kenapa kita mesti berkaca hati? Kalau ingin merasa tidak kurang, nah, tambahkan dengan itu. Bisa sampai 50 rakaat bisa. Di jam-jam pertama misalnya sholat terus. Dua rakaat sampai nanti khatib sudah mau naik ke atas mimbar. Hentikan sholat sunat tersebut. Bisa. Ya. Tetapi untuk rawatib 12 rakaat sehari semalam itu, untuk hari Jumat kita tidak melakukan qobliyahnya. Karena bagi laki-laki tidak ada qobliyah Jumat. Ya. Dan yang dilakukan oleh orang sekarang ini kita tidak mengetahui ada dalilnya. Maaf. Tadi panggil anak ada telepon. Jadi begitu, ya, tetap keutamaan 12 saat kita dapatkan karena memang dijanjikan seperti itu oleh Nabi SAW. Walaupun pelaksanaannya kita kurang berapa? 4 rakaat sebelum Jumat. Ya. Tetapi sholat sunat kita juga tidak terbatas dengan itu. Masih banyak sholat sunnah yang lain. Wallahu ta'ala alam. Sudah ada alarmnya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.